السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضال. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأهرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين ورد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل في التوكل. ثم لابد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم. كمدين wajib bagi seorang yang mencari ilmu untuk bertawakal kepada Allah di dalam mencari ilmu. Artinya, di dalam mencari ilmu itu kita harus ada tawakal. Bahwasanya pilihan kita di dalam mencari ilmu merupakan pilihan yang terbaik, pilihan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, pilihan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Dan hendaknya kita tidak terbebani dengan urusan rezeki. Walayushfilu qalbahu bidzalika, dan hendaknya tidak menyibukkan hatinya dengan yang demikian itu. Dari mulai seorang belajar ilmu itu dari sudah dididik, dibina, ditempa untuk menjadi seseorang yang bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal di sini adalah pasrah diri. Memasrahkan urusan rezekinya kepada Allah. Itu arti daripada tawakal di sini. Karena memang dia tidak memungkinkan untuk mencari rezeki. Sehingga rezekinya thalibul ilm itu ditanggung oleh orang tuanya, oleh bapak asuhnya, atau oleh orang lain. Maka dari itu, di sini disebutkan jangan sampai menyibukkan hatinya dengan berpikiran tentang rezeki. Kenapa? Satu orang diciptakan dengan satu hati, bukan dengan dua hati. Kapan hati kita digunakan untuk berpikir terhadap suatu hal, maka tidak mungkin akan kita gunakan dalam satu waktu itu juga untuk berpikir dalam hal lainnya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفٍ وَاحِدٍ. Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga badan, tidak, tapi satu hati. Jadi gak mungkin seseorang itu sama-sama menggeluti dalam dua ilmu sekaligus, tidak. Sama-sama berpikir tentang dua hal dalam satu waktu, tidak mungkin. Oleh karena itu, yang namanya ilmu dan materi itu merupakan dua hal yang saling bertolak belakangan. Seperti dua arah, arah barat dan arah timur. Mana arah barat, mana arah timur. Kalau kita mendekat kepada arah barat, berarti menjauh kepada dari arah timur. Kalau kita mendekat kepada arah timur, berarti kita menjauh dari arah barat. Jadi tidak mungkin akan bersatu. Tidak mungkin akan bersatu. Kalau kamu memilih jalur ini, berarti kamu harus bertawakal kepada Allah. Kalau kamu memilih jalur dunia, ya berarti kamu harus berusaha. Setelah kemudian bertawakal juga kepada Allah. Jadi itu maksudnya. Dari semenjak dini, seorang mencari ilmu semacam itu. Ditempa untuk bertawakal kepada Allah dan tidak berpikiran tentang urusan rezeki selama dia masih belajar. Kalau sudah ditempa semacam itu, dibina dirinya semacam itu, nantinya seterusnya dia itu akan terdidik untuk tidak memikirkan kepada urusan dunia. Itu urusannya Allah. Urusan Allah, urusan yang tidak mungkin akan disia-siakan. Tidak mungkin akan diabaikan. Tapi kalau urusan dunia, urusan berkaitan dengan manusia, maka tergantung bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya, bagaimana watak dan karakternya. Kalau dia itu amanat, ya akan sampai kepada kita. Tapi kalau tidak, tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala, tidak. Semua yang dipasrahkan kepadanya, segala urusan dalam hal apapun, maka pasti Allah akan menuntaskannya. Asalkan kita pasrah, benar-benar pasrah kepada Allah setelah berusaha. Kenapa seorang yang mencari ilmu itu dari semenjak dini sudah diperintahkan dan diajarkan serta dibina untuk jangan selalu terbebani pikirannya dengan urusan dunia. Nah, karena urusan dunia itu bisa menghambat kepada kesuksesan orang tersebut dalam pengamalannya dengan ilmu. Ilmu mengatakan jangan cinta pada dunia, sementara dia menggeluti dunia. Nabi SAW bersabda, hubud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta kepada dunia merupakan pangkal dari segala macam kemaksiatan, keburukan, itu adalah pangkalnya itu hubud dunya. Itu adalah pengamalan daripada ilmu, tuntutan ilmu semacam itu. Bagaimana mungkin dia itu akan masuk ke dalam materi? Bagaimana mungkin dia itu akan terbebani pikirannya dengan mencari dunia? Nah, oleh karena itu, tatkala thalibul ilm sudah ditempa, dididik, dibina dari semenjak dia belajar sampai nantinya setelah dia itu menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dai, menjadi seorang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Dan itulah yang semoga terjadi pada kita semua. Maka dia sudah tertempa akan itu. Sudah terbiasa akan yang semacam itu. Dakwanya bukan karena uang. Mengajarnya bukan karena uang, tapi karena kewajiban. Tidak ada lagi orientasi atau tujuan-tujuan untuk dunia itu tidak ada lagi. Dan yang semacam itu harus tetap berada pada seorang alim sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi, dan orang yang semacam itu pasti hidupnya lebih senang daripada orang yang selalu terkait hatinya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, cukup sebuah keburukan yang menunjukkan akan hal itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtamma ala dunya fatathu iqtaraba minan nari 70 kharifa wabta'ada minal jannati 70 kharifa. Siapa-siapa saja yang merasa sumpek, merasa sedih, merasa terbebani pikirannya karena kesempatan yang telah datang daripada urusan dunia kepadanya, kemudian dia tidak menggunakannya. Dia menyesal karena dunia yang telah datang tapi tidak digunakan kesempatannya. Apa pemberitahuan Nabi tentang orang yang semacam itu? Kata Nabi Muhammad, orang itu akan mendekat kepada api neraka lebih dekat lagi 70 tahun. Dan menjauh dari surga lebih jauh lagi selama 70 tahun. Rugi. Jadi dunia dan seisinya, kenikmatannya semuanya, kalau kita tidak bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi, maka kita tidak dihitung sebagai seorang yang muflih, sebagai seorang yang beruntung. Jadi yang namanya satu helai rambutnya bidadari itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Satu potong daripada sapu tangan dari seorang bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi itu yang akan kita raih. Nanti di akhirat, akankah kita akan gunakan dunia yang sangat sebentar ini untuk berkorban kita tidak mendapatkan akhirat? Kalau seorang itu berakal, maka tidak mau dia melakukannya. Oleh karena itu, Imam Ghazali mengatakan, kalau seumpama kita diberikan dua buah pilihan, antara hidup selama 70 tahun di dalam rumah yang mewah terbuat dari emas dan diselingi dengan permata dan perak, tapi 70 tahun hidupnya, atau selama-lamanya hidup tapi berada di dalam sebuah rumah yang terbuat dari batu. Kalau orang itu berakal, dia akan memilih yang mana? Yang terbuat dari batu. Walaupun terbuat dari batu, tapi selama-lamanya hidup. Tapi yang tinggal di dalam rumah terbuat daripada emas, itu hanya 60 tahun, 70 tahun. Tapi dia harus meninggalkannya. Apa gunanya? Tatkala kita itu sudah ingat bahwasanya kita akan meninggal setelah sekian tahun, tambah dekat, tambah sumpek. Ketika sumpek, kita tidak akan merasakan nikmatnya hidup tinggal di dalam rumah yang terbuat dari emas, tidak lagi terasa indah. Oleh karena itu, jadi kalian harus tahu bahwasanya dindingnya, temboknya, lantainya di surga itu terbuat daripada emas dan perak. Bayangkan kalau seumpamalah lempengan-lempengan yang ada di tembok kita maupun di atas itu berupa dari emas, bagaimana indahnya? Kalau seumpama kita bayangkan dunia itu terbuat daripada emas hanya untuk satu orang, karena itu adalah paling rendahnya dunia, paling rendahnya surga. Kata Nabi, paling rendahnya surga itu seperti dunia dan seisinya. Tapi bukan seperti ini bentuknya. Bentuknya sangat indah. Di segala segi, kita masih ada hutan, ada alang, rumput alang ilalang yang sangat tidak beraturan dan sebagainya. Tapi ke sana tidak beraturan semuanya. Hutannya indah, kebunnya indah, sungainya indah, semuanya indah. Itu paling rendahnya ahli surga mendapatkan itu. Bagaimana dengan paling tingginya ahli surga? Semoga kita mendapatkan yang paling tinggi. Oleh karena itu, urusan dunia itu adalah urusan yang sangat membahayakan. Sehingga para nabi itu tidak terkait hatinya dengan dunia. Begitu pula para salihin, para aulia, karena apa? Terkait dengan dunia merupakan suatu mara bahaya yang sangat besar. Karena dunia, dia iri. Karena dunia, dia dengki. Karena dunia, dia sombong. Bahkan di antara sombongnya orang-orang kaya itu kadang-kadang ada di antara mereka yang punya keyakinan kalau berselamat dengan orang miskin, dia tidak mau. Kenapa? Takut ketularan. Jadi dengan selaman saja itu bisa ketularan miskinnya. Coba lihat. Dari saking sombongnya. Kenapa kok bisa semacam itu? Harta. Harta membuat orang silau matanya. Dan memang dunia itu menarik. Coba kita lihat bagaimana lampu gantung itu. Kita bayangkan kalau seumpama di rumah kita adanya nikmat betul, bagus, benar. Kalau seumpama HP yang Ustaz pakai ini kalian memilikinya, alangkah luar biasanya senangnya. Ketika kita melihat batu permata yang indah, ketika melihat uang yang berwarna merah, mata itu kan terasa sejuk walaupun merah. Ya kan? Biasanya sesuatu yang berwarna merah itu selalu tidak enak dipandangnya. Darah merah enak? Yang sekalian selalu lihat setiap bulannya itu enak? Alhamdulillah Ustaz sebagai laki-laki gak pernah lihat yang semacam itu. Gak enak, gak enak. Merah itu gak enak, melihatnya itu gak enak. Melihat daging merah, kita luka terbuka merah, enak? Gak enak, tapi kalau lihat duit merah, enakan mana sama lihat duit biru atau hijau? Lebih enak merah daripada hijau atau ungu. Adakah yang ungu? Berapa? 1000. Nah, tahu benar. Memang itu kalau urusan dunia, kata Imam Ghazali, orang sekarang ini kalau dikasih uang dalam keadaan matanya gelap pun dia tahu itu berapa jumlahnya itu, dalam keadaan mata terpejam. Tapi kalau urusan akhiratnya tidak. Nah, oleh karena itu, belajar dari sekarang untuk kita tidak mencintai dunia. Tapi biarkan dunia yang cinta kepada kita. Gimana caranya? Kita ikuti falsafatnya perempuan. Jadi perempuan itu punya falsafat. Dan segala sesuatu yang ada di dunia itu ada falsafatnya. Apa itu? Ah, perempuan itu begini. Perempuan itu tambah kita kejar, dia tambah GR, tambah lari. Gitu. Tapi tambah kita acuhkan dia, dia yang kejar kita. Sebesar apa kita acuhkan dia? Tambah kita acuhkan, dia kejar kita. Jadi jangan merasa perlu sama perempuan, jangan merasa perlu. Pasti dia itu akan merasa sangat membutuhkan kita. Tapi kapan kita sudah merasa butuh kepada dia, dia akan merendahkan kita. Oleh karena itu nanti kalau kamu kawin, jangan pernah mengatakan pada istrimu, aku cinta kamu, aku rindu kamu, aku sayang. Jangan. Karena kalau sudah ngomong kayak begitu, maka dia mengatakan, wah ayo, dia sudah di tanganku. Apa kata aku? Itu loh perempuan. Ngerti gak? Makanya jangan bilang gitu ya sama perempuan. Nah terus, kan yang dengar ini bukan perempuan semua. Ada laki juga. Itu loh perempuan. Jadi sangat terbatas akalnya. Sangat terbatas pandangannya. Sehingga perempuan itu adalah sebuah profil dari sebuah dunia. Setiap segala sesuatu itu kan ada profilnya. Akun Facebook ada profilnya. Akun BBM ada profilnya. Nah, profilnya dunia itu apa? Perempuan. Nggak ada yang lebih pas untuk dijadikan sebuah profil dari dunia kecuali perempuan. Indahnya, menariknya, jahatnya, hianatnya, semuanya ada pada diri perempuan. Nah, itu kenyataannya. Kita berbicara dengan fakta dan nyata. Sekarang kita lihat, kenapa kok terang ya? Karena ada matahari. Karena ada matahari, ya kan? Itu kan fakta, nyata. Senyata itulah perempuan itu sifatnya begitu. Jadi gak mungkin dipungkiri gitu. Jadi jangan kita sebagai seorang manusia biasa gitu, yang melihat dan memandang begitu memfitnahnya para wanita. Allah Ta'ala mensifatkan dalam Al-Quran dengan sifat yang sangat luar biasa. Allah itu mengatakan bahwasanya setan itu sangat lemah, tipuannya itu lemah. Inna kaidasy syaitani kana dhaifa, sungguh tipuan setan itu lemah. Kenapa? Wa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'id billahi minasyaitani Jadi kalau sama ada lintasan hati yang berasal dan bersumber daripada setan, kamu katakan auzubillahi minasyaitonir rajim, hilang. Atau kamu lihat ke atas langit, lalu kamu katakan Allah sampai habis nafasmu, habis terbakar itu lintasan, sama sekali. Coba kalau kita mendapati istri kita lagi marah, lalu kita bilang Allah, kira-kira gimana? Tambah marah. Setan bisa habis, hancur, binasa. Perempuan tambah jadi marahnya. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Itulah kebanggaan kalian. Kalian dipuji dalam Al-Quran. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipuan kalian itu sangat-sangat-sangat agung, sangat luar biasa. Tidak ada bandingannya. Tidak ada duanya. Satu cuma. Itu perempuan. Nah, makanya gunakan. Gunakan tipuan yang kalian punya ini, senjata yang kalian punya. Yang terakhirnya itu adalah nangis. Minta sesuatu udah gak bisa-bisa nangis. Oh, udah. Nah, itu senjata perempuan. Bohongnya luar biasa. Khianatnya luar biasa. Nah, Ustaz, Kak, kenapa jelaskan semacam ini? Bukan merendahkan perempuan, tidak. Nah, tapi Ustaz beritahu kepada kalian, ini loh, gak bagusnya perempuan. Supaya apa? Kalian berhati-hati menggunakannya. Sebagaimana sebuah syair disebutkan, a'rifu syarra la li syarri walakin ditawaggih, faman lam ya'rifi syarra minan nasi yaga fi. Artinya, aku ini berusaha mengenal akan suatu keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan, tapi justru untuk menghindarinya. Karena siapa-siapa yang tidak mengenal suatu keburukan, maka biasanya dia itu akan terjerumus ke dalamnya. Karena dia tidak tahu sebelumnya. Jadi, mengetahui sifat tentang wanita, supaya wanita itu waspada. Jadi artinya apa? Rayuan kalian itu sangat mematikan. Rongrongan kalian itu sangat membinasakan. Gunakan rayuan dan rongrongan dan lain sebagainya itu kepada suami itu kepada ke arah-arah yang positif. Misalnya apa? Aku tidak mau sayang sama kamu. Aku tidak mau cinta kepada kamu. Kecuali kalau kamu hadir majlis taklim setiap minggu 3 kali. Coba. Oh pasti lakinya mau. Aku gak mau tidur sama kamu kecuali kalau kamu hadir majlis taklim. Kira-kira gimana? Bakal hadir? Bakal hadir. Itu kan ibu-ibu kamu di rumah kan begitu. Artinya apa? Keinginan perempuan harus terlaksana. Biasanya kan seperti itu. Nah, jadikan keinginan kita itu ke hal-hal yang positif. Berarti apa? Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Seorang wanita yang salihah adalah allati tu'inu zawjaha li ta'atillah. Yang membantu suaminya untuk melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah. Seperti siapa? Sayyidatuna Khadijah. Fisiknya diperuntukkan untuk Nabi. Pikirannya diperuntukkan untuk Nabi. Hartanya diperuntukkan untuk Nabi. Semuanya untuk Nabi. Nah, itu seorang wanita yang solihah. Sehingga pantas kalau ada seseorang yang mendapatkan istri solihah semacam itu. Kata Nabi SAW, waman u'tiya imra'atun solihatun faqad u'tiya dunya wa ma fiha. Atau faka'annama u'tiya dunya wa ma fiha. Barang siapa yang telah diberikan seorang wanita yang solihah, maka seakan-akan dunia dan seisinya itu untuknya. Kenapa demikian? Karena seorang wanita solihah itu adalah berfungsi untuk segala hal. Sebagai ibu bisa. Sebagai teman bisa. Sebagai seorang pendidik bisa. Sebagai seorang penenang hati bisa. Sebagai seorang penyemangat juga bisa. Itu seorang wanita fungsinya. Jadi kalau seumpama seorang laki-laki yang penuh dengan tantangan mendapatkan seorang wanita yang semacam itu, maka pasti tantangannya itu akan teratasi. Itu maksudnya. Dikatakan dalam sebuah pepatah, seseorang itu tidaklah mungkin akan berhasil kecuali jika ditunjang dengan kesalehan seorang istri, ketabahan seorang istri, kegigihan seorang istri, dan kesabaran seorang istri. Kamu harus sabar. Kamu harus gigih berjuang. Dan kamu harus ulet gimana caranya supaya suami itu menjadi orang yang ngetop di dunia, ngetop juga di akhirat. Ngetop di mata manusia, ngetop juga di mata Allah. Jadi fungsi istri itu seperti itu. Nah, oleh karena itu gak mungkin. Gak mungkin. Kalau seumpama kita terkait dengan dunia, kemudian kita akan mendekat pada akhirat. Karena akhirat dan dunia itu adalah seperti dua istri yang dimadu. Kita menyenangkan yang satu, yang marah lainnya. Kita menyenangkan yang lainnya, pasti yang satu itu pasti marah. Jadi gak mungkin bersatu. Sama seperti dua arah. Arah timur dan arah barat. Sama seperti dua sifat. Sifat tinggi dan sifat pendek. Sifat gemuk dan sifat kurus. Gak mungkin. Dia gemuk dan kurus. Gak mungkin. Di mana dia? Dia di arah kanan dan kiri. Dia di arah barat dan arah timur. Gak mungkin. Dua hal yang bertolak belakangan. Warnanya apa? Warnanya hitam dan putih. Gak mungkin. Hitam sendiri, putih sendiri. Gak bercampur. Kalau bercampur warna lain namanya. Coklat itu namanya. Gitu. Nah jadi, gak mungkin kita itu kalau seumpama terkait dengan dunia, kemudian kita menjadi seorang yang terkait dengan akhirat. Tidak mungkin. Pilih salah satu. Pilih akhirat atau pilih dunia. Kalau pilih akhirat, dunianya pasti selesai sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya, pernah suatu waktu Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu warda, beliau melihat seorang pemuda dalam keadaan sumpek, gelisah, susah, dan sedih. Dari raut wajah itu kan tampak. Ini orang lagi susah, lagi sedih. Apalagi seorang yang punya firasat yang sangat kuat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ittaku firasatal mu'min fa'innahu yanduru binurillah. Hendaknya kalian berhati-hati dengan firasatnya seorang mukmin, karena sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dengan pandangan cahaya Allah. Ya, artinya kalau seumpama dia mengatakan, kamu jangan pergi ya hari ini, jangan pergi. Kalau dikatakan oleh seorang yang kamu percaya kepadanya, karena bisa jadi dia mempunyai firasat. Kalau kamu pergi, nanti kamu akan celaka. Itu maksudnya. Nah, sehingga Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika melihat anak muda itu dalam keadaan sedih, maka dia katakan, wahai anak muda, kenapa engkau sedih? Dia tidak menjawab. Lalu dia katakan, apakah patut untuk bersedih? Seseorang yang meyakini jawabannya itu tidak mungkin tidak. Apa itu? Saya ingin bertanya kepadamu tentang tiga hal. Jawab secara jujur. Dan jadikan pertanyaan ini kepada kalian, terapkan. Sebagaimana pertanyaan ini diajukan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah, yang kemudian menggugah hati seorang anak muda ini yang tadinya sedih, kemudian menjadi gembira dan bahagia. Maka jadikan itu adalah pertanyaan buat kalian juga. Lalu kalian terapkan dan kalian nyatakan dalam keseharian kalian sampai akhir masa dan akhir hayat kalian nanti. Apa itu? Wahai anak muda, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah berkurang? Atau berlebih? Umur yang Allah tentukan untukmu? Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin jawabannya iya. Karena itulah ketentuan yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Tidak akan berkurang, tidak akan berlebih. Tidak akan bertambah. Kata Nabi SAW, di dalam hadisnya, nafatha ruhul amin fi rawi an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizkahu wa tastawfiyah ajalah fa'ajfattakullah fa'ajmilu fihi talab. Kata Nabi SAW, telah berbisik di telingaku siapa? Mereka Jibril, dan dia berkata kepadaku bahwasanya seorang jiwa itu tidak mungkin akan meninggal dunia kecuali sampai benar-benar tuntas rezeki dan ajal yang Allah tentukan untuknya. Baru dia akan meninggal. Kalau masih ada rezekinya, gak bakal meninggal. Kalau masih ada ajalnya, gak bakal meninggal. Kalau sudah tahu kayak begitu, kata Nabi SAW, fatakullah, takwalah kepada Allah. Fa'ajmilu fi tolak, carilah dunia itu ya dengan yang cara yang baik. Dengan nyerobot sana, nyerobot sini, yang nantinya kita akan mendapatkan kesengsaraan karenanya. Jangan, biasa aja. Kalau dunia kita, rezeki kita gak bakal menambah. Jadi Memang masalah rezeki itu adalah masalah yang misteri. Tapi sebenarnya rezeki itu pintunya itu sebanyak pintu manusia ada di dunia ini. Dan pintu itu tidak akan terbuka untuk orang lain. Kecuali untuk dirinya. Cuma kamu kan gak tahu pintunya yang mana. Pintunya ada berapa? Ada miliaran. Sejumlah miliaran manusia yang hidup sekarang ini. Tapi kamu kan harus coba. Buka. Oh, bukan rumahku. Coba lagi. Buka. Oh, bukan rumahku. Nanti suatu waktu, ketika kamu sudah buka pintu kamu itu, maka kamu akan mendapatkan rezeki dengan yang luar biasa. Datangnya itu luar biasa. Bertubi-tubi. Dan kamu tidak bisa menolaknya. Kamu gak bisa menolaknya. Sama seperti pet kalau dibuka. Mengalir kan? Gak usah ditutup petnya. Bisa ditutup. Bisa ditekan air itu tidak keluar. Gak bisa. Itu loh rezeki. Biar kita paham. Semua sudah ada pintunya. Semua orang ada pintunya. Ada pintunya yang A. Tidak bisa digunakan untuk yang B. Pintunya yang B tidak bisa digunakan untuk yang A. Jadi semua ada pintu-pintunya. Oleh karena itu kita lihat banyak orang kaya, ayahnya, anaknya miskin. Yang ketika ayahnya itu kaya, kita berpikiran kekayaannya itu luar biasa banyak sampai-sampai insya Allah mungkin tidak akan habis sampai 7 turunan. Nyatanya miskin anaknya. Ada satu orang di Probolinggo dulu kaya raya. Karena apa? Karena sarang burung. Sarang burung itu banyak. Kaya raya dia. Sampai pada waktu itu dia katakan enggak bakal habis 7 turunan. Sekarang sarang burungnya anjlok harganya. Yang dulunya 24 juta, 1 kilonya sekarang sudah 2 juta setengah. Paling mahal itu 5 juta. Ditambah lagi burungnya pergi. Yang tinggal apa? Bukan sarangnya, sampahnya yang ada. Nah, coba lihat. Kalau kan enggak bisa. Allahumma la mani'a lima ataitu wa la mu'tiya wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Jadi enggak mungkin, enggak mungkin. Itu kata Ibrahim Adham. Apakah mungkin bertambah dan berkurang ajal yang telah ditentukan untukmu? Tidak, dia bertambah. Yang kedua, apakah mungkin rezeki yang Allah tentukan ketika kamu berada di dalam rahim ibumu 120 hari Allah menentukan rezekimu, Allah menentukan ajalmu, Allah menentukan jodohmu. Jodoh itu ditanggung. Kok bisa-bisanya kita setiap hari pakai melakukan seperti orang munafik? Pem dipoles-poleslah wajahnya padahal bukan jodohnya, ngapain? Kalau sudah jodohnya enggak dipoles pun jadi. Ngerti enggak? Karena apa? Jodoh itu enggak melihat poles-polesan. Tapi jodoh itu melihat ketentuan. Jadi apa yang kamu lakukan sia-sia. Enggak ada guna apalagi sampai menjadi sebab orang lain berdosa. Kamu kan berdosa karena kamu sebabnya. Gitu. Coba lihat buruk perempuan. Lebih banyak maluan mana laki-laki dan perempuan? Laki-laki, kalian yang menjawabkan. Buktinya harusnya perempuan itu tertutup pakaiannya, tapi justru yang tertutup laki-laki. Pakaiannya, celananya panjang. Bajunya, kemejanya panjang atau sampai sini. Nah, sekarang perempuan, kamu pernah melihat? Ada laki-laki yang pakai baju yang kelihatan pusarnya? Pernah lihat? Enggak. Tapi yang ada? Perempuan. Kamu sering melihat laki-laki yang pakai kaos you can see? Pernah lihat? Ya di rumah pernah. Lagi kerja pernah. Masuk kamar mandi, iya. Walaupun Ustaz sendiri gak suka. Yang semacam itu kaos Ustaz semua. Lengan pendek gitu. Bukan yang segini. Karena kita malu gitu. Dibuka begini putih orangnya. Buka begini rambutnya banyak. Supaya gak kelihatan rambutnya dicukur. Setiap hari nyukur. Ya Allah ngapain. Artinya apa? Kalau nyukurnya itu hanya malu ah kelihatan orang. Hidupnya karena orang. Emang orang itu gaji kita sampai seberapa? Sampai kita gak enak sama orang. Terus kita akan hidup dalam kemunafikan semacam itu? Rugi dong kita. Kenapa? Karena kita terkait dengan dunia. Jangan. Itu orang kok cinta pada dunia seperti itu. Fem, rezeki kita gak bakal kemana-mana walaupun aku gak dandan. Kalau orang mau sama aku pasti ketemu. Gitulah. Gak usah. Gak usah kamu itu merasa was-was. Jangan-jangan. Ngapain bom waktu? Nanti waswas itu kan pikiran. Pikiran itu bikin penyakit. 70% penyakit itu karena pikiran. Gitu. Sedangkan kamu mikirkan sesuatu yang gak bakal terjadi atau yang sudah terjadi. Oleh karenanya Al-Habibullah Haddad mengatakan hammuk waqtimamuk waihak ma yufid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Jadi sumpekmu, susahmu, sedihmu, beban pikiranmu, waihak, celakalah engkau kalau seperti itu, tidak akan bermanfaat. Wal ilahu fina, sedangkan Allah Ta'ala yaf'al ma yurid. Dia melakukan semua apapun yang dikehendakinya, bukan kehendak kamu. Kehendakinya. La yasurhamuk magdir yakun. Jangan baik sumpek. Karena maksudnya sudah terjadi pasti terjadi. Apa yang dipikirin? Jadi orang itu yang enjoy, yang happy, yang pernah lihat ke masa lalu, lihat ke depan. Yang sudah biarkan sudah berlalu. Tapi yang ke depan nih, ini adalah waktuku. Ini adalah masaku. Jangan sampai terbuang begitu saja. Jangan sampai terjadi lagi aku kepleset di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan bagi kita, la yadkhulul mu'min fil juhri. Seorang mukmin tidak akan mungkin masuk ke dalam satu lubang dua kali. Enggak. Cukup sekali. Pengalaman itu kita gunakan. Itu maksudnya. Maka kemudian Allah Ta'ala, Nabi Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan lagi yang ketiga. Wahai anak muda, apakah mungkin terjadi sesuatu di dunia ini, baik gerakan maupun tindakan atau ucapan yang tidak diinginkan Allah Ta'ala? Mungkin? Jawabannya tidak. Tidak dan tidak. Lalu kata Ibrahim bin Adham, fa'alama alham. Lalu itu apa kamu sumpek? Kenapa itu sumpek? Kan rugi. Misalnya saya katakan, ayo hari ini kita akan melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Apa itu? Nasi yang akan kita makan, kita harus hitung dulu berapa butir. Mau? Oh. Kenapa? Sia-sia. Apalagi perut sudah keroncongan. Ya kan? Jadi seakan-akan ngapain ngelakuin ini? Gitu. Nggak ada faedahnya. Ya kan? Nggak ada faedahnya nggak? Enggak ada faedahnya buat apa? Kamu nanti sebelum berangkat ke sekolah harus mengambil isi lemari semuanya, dikeluarkan, pem, dikembalikan seperti asal, jangan dilipat. Ah, udah itu dilipat lagi, taruh lagi, baru ke sekolah. Mau enggak? Yang ini enggak mau, kenapa yang itu mau? Sumpek ngapain sumpek? Sedih ngapain sedih? Kalau kamu sedih, dekatkan diri pada Allah. Nah, jadi jembar hatinya. Baca alam nasrah laka sadrak. Warafakna laka zikr. Sampai akhirnya itu. Baca Fatihah, baca Quran. Nikmat. Semua isinya adalah janji Allah Ta'ala untuk kita. Maupun ancaman Allah Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kalian itu belajar di pondok ini. Sebuah konsep yang diajarkan adalah konsepnya Nabi. Kalau konsep itu sudah berada dalam hati, berpindah dari kitab ke hati, maka kamu itu akan hidup dalam keadaan senang. Nikmat hidupnya. Kamu dapat kesusahan maupun kesedihan, apalagi kesenangan, pasti kamu bahagia. Itu yang kamu cari di pondok ini. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan itu, supaya kamu itu hidup dalam keadaan nikmat, bahagia, sentosa, aman, sejahtera. Itulah misi dan visi daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga keempatnya kita dapatkan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk yang dipilihnya oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penerus perjuangan dan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Al-Hazini wa kunyatin saliha wa la mana wa sallallahu alaihi al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا